Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa huwa alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil islami wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, tiada kebahagiaan bagi kita sebagai hamba Allah yang telah meyakini akan kebenarannya di saat kita telah selesai melaksanakan tugas suci yakni salat. Baru saja kita melaksanakan zuhur berjamaah. Setiap waktu di sini kita lakukan, begitu pula waktu-waktu yang lain. Dalam keadaan damai, bening hati, bersih, tak pernah terdengar kata menyakitkan, tak ada sikap yang melukai hati. Semoga kondisi seperti ini bukan hanya kita bisa nikmati di saat kita sedang sholat, namun mudah-mudahan setiap saat pun di mana kita berada, tetap kebeningan hati, kedamaian, dan suasana seperti ini akan dapat kita wujudkan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan mimbar ini, saya ingin mengajak kembali untuk merenungkan satu ayat Al-Quran. Ya Allah siratkan dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Betapa Allah memberikan peringatan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW 15 abad yang silam, yang beliau sampaikan, dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, yakni Al-Islam, yang bersumber dari Al-Quran. Fattabi'uh, maka ikutilah ajaran yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, janganlah kamu sekali-kali akan mengikuti subul-subul. Subul ini pengertiannya banyak sekali. Bisa jalan, bisa aliran, bisa paham. Fatafarraqu bisabilih, dan kalau kita mengikuti jalan itu akan menimbulkan perpecahan di dalam Islam itu sendiri. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kita agar kita tetap istiqomah untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya sampaikan hal ini? Mungkin khatib-khatib sebelumnya pun telah mengingatkan kepada kita bagaimana ikhtiar upaya kaum-kaum kafir, terutama orang Yahudi dan Nasrani, untuk menyimpangkan akidah umat Islam kepada kita. Yang paling berat bukan menghadapi yang jelas kufur, tetapi justru kita menghadapi sesama kita yang mengakuinya sebagai seorang yang beragama Islam. Ini yang paling berat. Kalau sudah bukan Islam, jelas hitam dan putih kelihatan. Tetapi kalau mereka mengatakan saya juga putih, ini masalah. Seperti hanya yang terjadi sekarang. Di saat MUI memberikan taukid, menegaskan kembali fatwanya tahun 80 dulu ketika tahun 80 lahir tidak ribut. Kok kenapa ketika tahun 85 dilahirkan tantangannya berat? Tetapi itulah resiko seorang ulama. Apalagi yang namanya MUI bukan seorang ulama tetapi majlisnya ulama. Bagaimana sikap kita? Tentunya kita harus sami'na wa ata'na akan putusan itu. Kenapa? Bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin, aliran-aliran seperti ini sesungguhnya bukan hanya Ahmadiyah saja yang akan menimbulkan sesatnya akidah kita, umat Islam. Mungkin kita bagi orang tua yang telah memiliki keyakinan handal, insya Allah kita akan bisa menghijab, menghalang. Tetapi bagaimana nasib anak-anak kita, cucu kita yang masih muda belia? Ini permasalahan yang paling berat. Belum tuntas kita menghadapi sempalan-sempalan dalam Islam yang kita kenal, apa itu yang namanya KW9, apa yang namanya kerasulan, apa yang namanya NI, dan macam-macam lagi yang terkadang mereka berganti nama. Ini yang sulitnya kita. Seperti sekarang Ahmadiyah, nyata-nyata secara ajaran dia ada sudah jelas sesat dan menyesatkan, haram. MUI mengatakan itu. Bahkan Rabi Ta'ala Islam yang mengatakan bahwa Ahmadiyah jelas kafir di luar Islam. Sehingga saudara Bia mengatakan kalau mereka terang-terangan ngaku Ahmadiyah, jelas mereka tidak akan bisa masuk untuk menaikkan ibadah haji. Mungkin Bapak telah banyak membaca buku tentang ini. Siapa di belakang semuanya ini? Ketika itu adalah zaman kolonial Inggris menjajah India, Pakistan. Bagaimana sikap kita? Sekali lagi, jangan ragu. Tetap kita kembali kepada Allah. Karena Allah dengan tegas mengatakan, wa ana hadza sirati mustaqimah. Ini, kata Nabi, jalanku yang lurus, yaitu al-Islam. Sehingga kita, kewajiban kita, sikap kita ada 5 hal tentang Islam. Supaya kita istiqomah dalam Islam. Yang pertama, konsekuensi kita sudah syahadah sebagai umat Islam agar meyakini, wajib meyakini, mengimani bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya. Jangan sekali-kali yang namanya umat Islam mengatakan bahwa semua agama ini baik, benar, yang penting hidup damai. Tidak bisa begitu. Kita harus istiqomah, lurus hidup. Karena kita punya keyakinan bahwa Al-Quran pedoman hidup kita. Allah telah menggariskan, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Di luar Islam, salah. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Mengimani, meyakini al-Islam. Oleh itu kenapa? MUI bukan hanya Ahmadiyah yang diharamkan. Juga kelompok pluralisme, jil, dan sekularisme. Kalau dibiarkan, ini akan menghancurkan akidah kita umat Islam. Terutama anak-anak kita, generasi kita yang akan datang. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Siapa di balik semuanya itu? Kalau kita mengamati Al-Quran, betapa Allah melalui Rasulnya mewajibkan kalau kita salat, tidak sah kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Ada apa gerangan di dalam? Salah satunya yang perlu kita pahami, kenapa kok Allah menyuruh kita dengan kalimatnya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kita baca. Tadi kita baca berapa kali itu? Minimal 4 kali baca itu. Kenapa kok Allah menyuruh kita ketika sholat harus lurus kita istiqomah memohon sama Allah, ya Allah, tunjukkan kepada kami, berikanlah kepada kami jalan yang lurus. Yang mana lurus itu? Yakni jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, para syuhada, para solihin, para siddiqin. Ini yang kita minta sama Allah. Oleh karena itu dengan kata lain, kalau kita meminta jalan yang lurus, ikuti Al-Quran. Karena para nabi pun, para syuhada pun, para solihin dan para siddiqin, mereka kenapa hidupnya benar, salih, syuhada, siap mati jalan Allah. Karena mereka kembali utuh hidupnya kepada kalimat Allah Al-Quran Karim. Ini yang kita minta. Dan jangan sekali-kali kita minta sama Allah. Ya Allah, jangan kau berikan kepada kami al-maghdub wad-dhalin. Siapa al-maghdub? Al-maghdub itu yakni orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa? Mufassir mengatakan al-maghdub ialah orang-orang Yahudi. Jelas. Wad-dhalin, siapa yang sesat? Yang kita tidak mau, yang diberikan kepada kita. Wad-dhalin, orang yang sesat. Siapa? Nasrani. Kenapa Yahudi dan Nasrani setiap waktu sholat kita minta, ya Allah, jangan kau berikan jalan Yahudi dan Nasrani kepadaku. Kenapa? Allah menjelaskan. Walan taradu anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dengan tegas Allah mengatakan, hai umat Islam, tidak akan ridho kepadamu, yakni kaum Yahudi dan Nasrani, selama kamu mengikuti, tidak mau mengikuti milah mereka. Dengan kata lain, hadirin, kalau kita umat Islam selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah, ini yang paling dibenci oleh Yahudi dan Nasrani. Makanya kenapa Allah itu menyuruh kita untuk berdoa selalu jauhkan dari Yahudi dan Nasrani. Memang yang namanya Yahudi, yang namanya Nasrani, itu musuh bebuyutan bagi umat Islam sampai kapanpun. Yang namanya Palestina dan Israel tidak akan pernah berhenti selama Palestina tidak mau mengikuti pola Israel. Selama Palestina berpegang teguh pada Al-Quran, insyaAllah sampai kapanpun jawabannya cuma satu, fi sabilillah, lain tidak ada. Nah, hadirin, andai kata kaum Yahudi kaum Nasrani terang-terangan menghadapi dengan kita, jelas. Tetapi kalau sudah kaum Yahudi, kaum Nasrani ini merusak akidah kita, merusak pola pikir kita dengan paham mereka, merusak akhlak anak kita, mungkin dari kita pula, melalui orang-orang kita, ini masalah berat buat diri kita. Siapa yang menghembuskan pluralisme sekuler dan ada jemaah Islam liberal? Bukan orang-orang kafir, tetapi mereka yang bersyahadah sama dengan kita. Tapi pola pikirnya mereka berbeda. Kelompok liberal ingin berpikir masalah Islam itu bebas. Bagaimana otaknya? Orang-orang sekuler yang memisahkan antara kehidupan, bahwa agama itu hanya pun pribadi, hubungan manusia itu terserah kita. Sedangkan orang pluralisme, semua agama itu baik, benar. Seperti benar padahal ini salah. Makanya kalau kita menjawab satu masalah yang berat, tak usah pusing kita. Kembalikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari Al-Qur'an, ikuti sunnah Rasulullah Muhammad. Siapapun yang berbicara, mau tokoh dia, mau mantan pejabat, yang kita lihat bukan ucapannya, tetapi benarkah pendapat dia itu sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah atau tidak. Ini yang pertama sampaikan yang sama ini, yang jelas bahwa Ahmadiyah adalah merupakan satu gerakan yang akan menghancurkan akidah kita umat Islam. Yang perlu kita jaga bukan kita sekali lagi, tetapi anak-anak kita. Kemudian yang perlu dimaklumi juga, yang namanya gerakan Ahmadiyah, kalau mereka bertemu dengan kita, mereka tidak akan mau mengakui itu. Kenapa? Yang namanya MUI itu menyatakan bahwa Ahmad sesat, haram, karena mereka mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi itu dari jemaat Ahmadiyah Indonesia, JAI atau Qadiani. Kemudian mereka memiliki Quran kitab sendiri yang namanya Tazkirah. Qurannya besar, tapi ada beberapa ayat yang menyimpang dari yang sebenarnya. Ini yang perlu dimaklumi. Tetapi kalau mereka bertemu dengan kita, mereka akan berbicara bahwa saya sama dengan Anda. Tidak ada perubahan sedikit pun. Kenapa? Di kalangan Ahmadiyah dikenal ada ajaran taqiyah. Ajaran taqiyah itu boleh apa tuh berbohong untuk menjaga keutuhan jamaahnya. Mereka sudah dibaiat. Ini hadirnya pun dimaklumi. Makanya wajar mereka sulit sekali untuk kembali ke kita. Mereka megang baiat itu. Seperti hanya yang terselubung, seperti pernah ada salah, LDII. Sebentar lagi mesti akan menjadi masalah. Saya sudah sekian tahun yang silam sampaikan kepada pihak pemerintah, tolong tinjau kembali ke LDII. Kenapa? Hadirin, secara organisasi LDII sah menurut undang-undang negara. Secara organisasi. Tetapi kalau mereka masih melaksanakan ajaran Islam jamaah, itu sudah dilarang oleh pemerintah tahun 71. Dan ternyata mereka masih melaksanakan itu. Tapi kalau kita tanya, mereka tidak akan mau ngaku. Nah, kenapa orang Islam jamaah? Maaf, orang lain pun kalau kita tanya, enggak kok saya sama dengan Anda? Tidak, kenapa? Dalam ajaran LDII atau Islam jamaah, itu ada ajaran budi luhur. Yang diajarkan oleh Amir almarhum itu. Apa itu siapa? Nur Hasan al-Ubaidah. Ajaran budi luhur itu sama dengan taqiyah. Di Ahmadiyah. Boleh berbohong untuk apa itu mengutuhkan jamaahnya. Sekali lagi itu ajaran budi luhur. Saya kemarin pernah bertanya kepada seorang ketua LDII di Bandung ini, di kecamatan. Ketika minta ceramah pada saya bilang begini, Pak, bagaimana apakah Anda masih melaksanakan Islam jamaah? Oh tidak Pak, keputusan Munas kami sudah berubah. Kan? Oke, tapi kalau budi luhur Anda masih lakukan? Oh iya, kejebak dia. Loh, kalau begitu Anda masih melaksanakan seperti itu. Loh, kenapa kok Anda tahu budi luhur? Saya dulu 6 bulan Islam jamaah tahun 73. Tahu persis. Jadi kalau saya bicara masalah jamaah begini, saya merasakan bagaimana sesatnya Islam jamaah. Yudiga. Apa kesalahan-kesalahan aliran dari Islam jamaah? Ini perlu dimaklumi oleh kita semua. Yang pertama, dia menganggap bahwa jamaahnya itu adalah paling benar. Yang akan masuk surga, pasti masuk surga. Di luar jamaah, Islam jamaah itu adalah kafir. Karena kafir, makanya najis. Misalkan, ada suami istri. Istrinya masuk Islam jamaah tadi sekarang. Suaminya tidak. Nanti suatu ketika pasti istrinya minta cerai. Pasti itu. Saya diperintahkan. Ini sudah ada bukti. Saya bukan bicara fitnah. Ada bukti. Ya. Atau, anaknya masuk Islam jamaah. Yang sekarang LDII itu. Kemudian ibunya tidak. Kalau anaknya pagi-pagi misalkan mencuci pakaian, kemudian sore harinya dikarenakan mau hujan oleh ibunya diambil, dijahit. Nanti kalau anaknya pulang, si jahitan pasti dicuci kembali. Kenapa? Sebab ibunya najis. Tidak sejamaah. Ini ibunya. Ini apa tuh? Ajaran-ajaran sesatnya mereka. Jadi meskipun ibu kandungnya, kalau tidak sejamaah dianggap kafir, najis, tidak mau salaman. Dulu sama sekali tidak mau salaman, Pak. Sekarang taktik mereka berubah. Kalau assalamualaikum, dijawab, waalaikumsalam. Kalau dia misalkan kesiangan di rumah kita sholat, diajak sholat, dia mau. Tetapi ini cepat-cepat pulang, di rumah, sholat lagi. Ini yang disebut dengan budi luhur. Kemudian lagi, kalau kita ikut sholat di masjid dia, sekarang ini, Pak. Kalau Bapak ingin cepat-cepat, saya buktikan kalau nggak percaya. Ada berapa di Bandung. Ya. Misalkan sholat duhur ke, atau asar. Asal mereka tahu kita sholat di dia, sepulangnya kita, bekas kita dicuci, dipel. Kenapa kita ini? Najis. Ini Pak, yang menyesatkan. Mengatakan tolong kalau kita punya tetangga, punya saudara, yang memiliki paham seperti tolong kembali yuk kepada Islam yang benar. Ini yang dimaksud dengan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu min sabili. Jangankan masalah berbeda masalah akidah seperti Ahmadiyah ini, sedangkan berbeda paham saya kita sudah menemukan perpecahan dalam Islam. Iya kan? Ya bukti sekarang kan? Jangankan berbeda keyakinan, berbeda Al-Qur'annya, berbeda nabinya, berbeda paham pun sekarang ini kita sudah hampir-hampir menimbulkan perpecahan. Contoh saja dalam politik sekarang kemarin kan. Kita bukti berbicara nyata. Orang-orang NU mesti kebanyakan mereka memilih PKB. Orang Presis memilih PBB. Muhammadiyah memilih PAN. Agak sedikit rada radikal pasti memilih PKS. Ini kenyataan, Pak. Kita bicara nyata. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Ayat ini sebelumnya ada kalimat fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratan lati fatranas alaiha la tabillahi wakilla. Itu Rum 30. Kata Allah, "Hai manusia, istiqomah kalian berhadapan dengan Allah, Islam, tauhid, la ilaha illallah." Kalau kamu sudah merasa salah, menyimpang, cepat kembali. Tubu ilallah, kembali kepada Allah. Kemudian tegakkan salat. Tetapi kata Allah, "Wala takunu minal musyrikin." Janganlah kalian akan termasuk orang-orang yang musyrik. Selama ini kalau kita berpikir orang yang musyrik adalah orang yang menyembah berhala. Gitu kan? Menyembah apa tuh? Percaya kepada keris, percaya kepada jimat, percaya kepada isin. Itu kan orang musyrik. Ternyata pada ayat ini, Masya Allah, Allah menegaskan orang yang musyrik bukan hanya menyembah berhala, percaya kepada isin jimat, bukan hanya itu. Orang yang musyrik itu kata Allah, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang yang musyrik itu yakni orang-orang yang selalu berpecah dalam agama mereka, pecah dalam Islam. Sehingga karena sering pecah dalam Islam, akhirnya mereka membuat kelompok masing-masing, membuat organisasi masing-masing, membuat paham masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap organisasi, setiap paham, setiap kelompok merasa paling benar dirinya. Kata Allah, kalau sudah begitu akan hancurlah Islam. Makanya kenapa Allah menurunkan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Oleh karena itu saya mengajak kepada jemaah, sampaikan kepada kita, rekan-rekan kita di luar nanti, tolong, meskipun kita berbeda paham dalam Islam, selama paham itu punya dasar, jangan pecah dalam Islam. Meskipun kita berbeda warna politik dalam Islam, tolong, jangan pecah dalam Islam. Sebab kita sudah berjanji bersama, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi kalau ada masalah-masalah menyangkut akidah, kita jangan bergering dengan mereka seperti Ahmadiyah ini. Jangan ada istilah kalimat itu, fatwa itu masih sopan itu, sesat, menyesatkan, haram. Kalau saya kafir, gitu. Kenapa mereka mengaku nabi 26 Muhammad kok? Kenapa berani menyebut kafir? Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni," kata Nabi. "Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ayat berikutnya 32, "Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin." Bahasa Allah indah memang. "Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah, hei manusia, taatilah Allah dan Rasul. Jika kalian berpaling menyimpang dari Allah dan Rasul, Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dengan kata lain, kalau manusia sudah tidak menyukai Rasulullah Muhammad, berarti kafir dia itu. Ada lagi, itu yang berhak menilai benar salahkan Allah. Benar. Makanya oleh Allah diberi kita Al-Quran gitu loh. Tolong sampaikan kepada orang-orang yang apa tuh yang pikirannya agak sinting gitu loh. Iya kan begitu kan? Yang hanya menilai itu Allah, tidak itu benar. Allah sebenarnya Al-Quran, inilah kebenaran. Apa kata ini kita harus yakini benar gitu. Jangan ragu-ragu. Orang sekarang kan begitu. Nanti ini urusan Allah. Ya Allah sudah memberikan pedoman kepada kita. Al-Quran ada. Bagaimana ciri orang yang beriman? Bagaimana ciri orang yang munafik? Bagaimana ciri orang yang apa tuh kafir? Jelas. Kita dibaca kan tiap waktu minimal dalam tadarus. Bagaimana itu orang yang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum muflihun. Kalau kita masuk ke sana berarti kan orang yang takwa kita. Sederhana kan? Ini kata Allah, bukan kata Bukhari Muslim loh. Allah telah memberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, terhadap oleh ulama, para ustaz, saya sampaikan ini mari. Bagaimana orang kafir? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am nadhhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Jelas orang kafir itu karakternya. Makanya kenapa orang kafir sesat? Kufur menolak Allah berikan pedoman kepada kita. Qul, katakan orang kafir. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini itu konsekuensinya. Bagaimana orang munafik? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin. Kenapa mereka begitu? Wa idzal laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila ladzina qalu innama hum mustahzi'un. Itu orang munafik. Jadi Pak, sekali lagi mari. Saya yakin kita yang hadir insyaallah akan tabayun kuat, tetapi tolong jaga anak-anak kita ini, Pak. Yang saya perhatikan banyak mengikuti masuk kepada yang namanya ajaran LDI, itu maaf kalau dia mahasiswa yang kosong pendalaman agamanya. Anak SMA juga kosong pendalaman agamanya. Rata-rata yang terjebak ke NII, yang terjebak kepada KW9, rata-rata mereka kosong dalam pemahaman agama. Tolong bimbing anak kita. Hari ini mereka merambah sasarannya anak SMP, SMA gitu, dan mahasiswa. Mereka belajar ngaku sama orang tuanya, biasanya kan, "Mama, saya mau ikut kursus agama di mana? Di Pustai." Seperti benar kan? Padahal mereka itu datang di Pustai cuma 3 orang tuh, yang nongkrong-nongkrong 3 orang di pinggir masjid itu. Ngobrol bertiga. Tidak resmi Pustai, cuma mereka bertemu di Pustai. Di pinggir satu mursyid. Satu mursyid biasanya 2. Satu ustaz, 2 murid. Cara mereka kan begitu. 3, 5, paling banyak 7. Itu cara mereka. Harokah mereka begitu. Di zaman juga begitu. Jangan terjebak. Kalau bapak misalkan anak kita mengizin dari SMA itu, "Pak, saya mau belajar agama di Salman, tolong cek ke Salman. Beneran enggak terdaftar enggak di Salman di Karisma?" Jangan-jangan dia di pinggir Salman gitu. Inilah kebanyakan anak kita terjebak dalam KW9. Dulu mereka ganti nama, namanya itu Kerasulan, Jemaah Kerasulan. Ganti lagi macam-macam namanya. Ujung-ujungnya tersesat. Inilah rekayasa orang-orang kafir, Pak. Yahudi di belakangnya. Supaya kita umat Islam jangan bersatu. Yang paling takutnya Amerika, kalau umat Islam Indonesia bersatu. Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Wasliyah, Al-Isyad bersatu. Ini yang paling takutnya. Coba saja kalau kita berpikir, secara politik. Kalau umat Islam Indonesia bersatu, satu partai saja titik. Siapa yang akan bisa melawan kekuatan politik Islam Indonesia? Asal satu sepakat kita. Nanti 2009 Pak ya. Coba kalau sepakat sekarang ini. Lebukan semua, satu aja. Ini para Islam. Semua mubalik ustaz mengatakan memberikan fatwa haram hukumnya. Kalau Islam tidak memilih ini. Berpikir 2 kali loh kalau semua ulama begitu. Itu mestinya kita begitu, baru sepakat. Selama kita tidak begitu, kita akan mudah dicerai-beraikan oleh pihak mereka yang kafir. Makanya Allah menyuruh kepada kita, kita istiqomah di jalan yang lurus, yaitu kebenaran Al-Islam yang dibawa oleh para Rasul. Dari sejak Nabi Adam sampai Rasulullah, tidak pernah ada perubahan sedikit pun. La ilaha illallah, itu ajarannya. Yang terakhir, yang kita pegang adalah Al-Quran. Barang siapa, siapapun orangnya, yang punya pendapat di luar Al-Quran, melanggar sunnah, jangan kita ikuti. Sebab kewajiban kita umat Islam hanya menyatakan Islam satu-satunya agama yang benar si Allah. Kalau Islam salah dan kafir. Kita jangan ragu-ragu mengatakan itu. Mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat jadikan renungan buat diri kita, terutama saya sampaikan kepada anak-anak kita, Pak. Jadi yang terakhir, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan, Pak. Mari kita selalu istiqomah lurus dalam salat mustaqim. Diwujudkan yang pertama, akidah kita jangan syirik. Satu itu, saya ngajak. Yang kedua, ibadah kita, muamalah kita jangan bid'ah. Jangan sekali-kali kita ibadah kepada Allah tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, mari akhlak jangan mazmumah. Akidah jangan syirik. Ibadah jangan bid'ah. Akhlak jangan mazmumah. Akidah kita buktikan la ilaha illallah. Ibadah kita ikuti sunnah Rasulullah. Akhlak pun mengikuti akhlakul karimah. Akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Setidak-tidaknya lima hal kita wujudkan dalam kehidupan ini, Pak. Kita lurus dalam hidup. Yang pertama, mari kita ikhlas dalam beramal, berkarya. Hanya semata-mata lillah karena Allah. Satu. Yang kedua, biasakan dimanapun kita berada, disiplin dalam menepati waktu. Baik di rumah, di kantor, maupun di masyarakat. Yang ketiga, mari kita santun dalam berucap dengan siapapun. Wa qalu qawlan husna. Ucapkan kata-kata yang indah, yang baik. Yang keempat, mari kita ramah dalam sikap menghadapi siapapun. Cara berpakaian, cara berjalan. Terutama kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Ramah tetap. Yang kelima, jujur dalam i'tikad. Artinya, jangan dusta, jangan bohong. Karena bohong akan membawa kehancuran kepada kita. Semoga Allah selalu dengan taufik hidayah kepada kita. Agar kita selalu menjadi hamba-Nya yang salih dan salihah. Akhirnya hadirin, kalau tidak keberatan, mari akhiri dengan doa majlis. Selalu Rasulullah itu kalau selesai majlis selalu berdoa. Mari sama-sama kita baca ya. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.